Mitra bisnis Quickie Anggi berpandangan, meski Tiongkok bisa dinilai berhasil mengembangkan negaranya menjadi raksasa ekonomi dunia seperti sekarang, namun dari segi pendidikan, Tiongkok masih mengejar ketertinggalannya dari raksasa-raksasa ekonomi dunia lainnya, dan untuk itu, saat ini pemerintah Tiongkok tengah gencar mengirimkan banyak generasi mudanya yang berprestasi untuk menimba ilmu pada perguruan tinggi terbaik di seluruh dunia. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, menurut visi Bapak, apakah pemerintah Tiongkok berharap generasi mudanya yang ditugaskan belajar di perguruan tinggi terbaik akan mengadopsi ilmu yang didapat untuk kepentingan negara? Betul. Nah, itu kalau ketika mereka kembali lagi ya luar biasa. Nah ini belum lama ini kan ada filantrop Amerika. Orang kaya siapa namanya, lupa saya. Tapi ada kok di email saya yang memberikan beasiswa pada universitas terbaik di dunia. Sekarang dia baru menambah universitas di Tsinghua University. Itu yang di sebelah utara Beijing sendiri yang menghasilkan semua pemimpin sekarang. Hu Jintao lulusan sana, Su Rongji semua lulusan sana. Jadi sudah diakui sebagai satu universitas yang terbaik, yang mahasiswa terpandai dari dunia, yang mau sekolah di sana mendapat beasiswa itu. Oleh filantrop ini dianggap sejajar dengan Harvard, Stanford, segala. Nah, mengapa bisa begitu Pak Quick? Ya, oleh karena mereka berhasil mengejar ketertinggalannya dalam dunia pendidikan. Tidak semuanya, negara begitu besar, universitas juga ribuan jumlahnya, tetapi ada, yang menonjol sudah mulai ada, yang reputasi, penonjolan itu reputasi dunia. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, yang meluncurkan satelit segala macam ini, aerospace, industri mereka, itu pengendalinya kan China, semua sudah. Padahal Tiongkok sebelumnya pernah mengalami keterpurukan yang sangat buruk ya Pak Quick? Memang. Tetapi kita sekarang melihatnya loh, bahkan kalau kita lihat peradaban ribuan tahun sebelum Kristus, sebelum Masehi kan, mereka sudah menemukan macam-macam. Kalau kita lihat artnya, ukiran barang-barang itu, barang antiknya kan mahalnya bukan main di dunia, yang antik betul. Kan dibahas di Eropa sendiri, di museum-museum dibahas, diperlihatkan betapa luar biasanya warna-warni, sudah mengecat di atas keramik segala macam itu loh. Akan tetapi mereka lalu mengalami kemunduran. Kalau kemunduran itu kita anggap sebagai tolok ukur, ya pada waktu mereka dalam sekali, rendah sekali, itu kan yang nggak banyak beda dengan Indonesia kan. Demikian Quick Yanggi, Benny Rahmadi, Paz FM.